قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tuh-tuh. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat. Daripada segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar. Dia kata, dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur. Maksudnya tidur malam lah. Nak tidur, nak merehatkan badan. Taubat daripada segala dosa. Taubat ni maknanya kembali, iaitu kembali daripada melakukan perbuatan yang dicela kepada melakukan perbuatan yang dipuji, ataupun kembali kepada fitrah asal kita. Kerana kita ni tiap-tiap kali dilahirkan semuanya baik belaka. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap bayi, kanak-kanak itu bila beranak, yuladu 'alal fitrah, diberanak tu dalam keadaan fitrah. Apa dia fitrah? Bersih, tak ada dosa. Firaun masih beranak bersih, tak ada dosa sikit. Korung tak ada dosa sikit masih beranak. Rebu orang nak dukung korung. Kami masa baru beranak. Kalau tahu so jadi korung, orang cekik kok. Masa beranak. Tapi tak tahu pasal apa. Yuladu alal fitrah. Beranak molek. Josh Bu masa beranak, baik. Josh Bu kalau mati zaman cek, masuk surga tu. Faham? Sebab kanak-kanak yang belum balik, tidak ada dosa. Anak keling, anak kapi, anak Hindu, anak tokca, anak ayopin, anak orang Melayu haprak, tak kira. Kalau mati cek, masuk syurga belakang. Lepas tu ada orang tanya pula, dah kalau anak Hindu masuk syurga bila-bila hitam lah, tak? Ada orang tanya. Tak. Dalam syurga ni dia tak ada hitam. Parah Nabi Yusuf. Ha. Nabi Yusuf ni putih ya. Tak. Parah rupa Nabi Yusuf, suara Nabi Daud. Nampak? Comel macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comel, faham ni. Hitam-hitam ni atas dunia. Tak. Dino comel belaka. Walaupun uduh dalam dunia, masuk surga dia comel. Tak. Orang tua jadi jadi muda. Ada setengah ulama dia kata umur 33 tahun. Macam orang umur 33, 33 comel. Leh. Cara puan tengok umur 20 comel dah, 25 comel, 33 climate. Ha. 34 ada kata dia lari siung. Ha dah. Ha dia gitu. Leh. Surga. Taubat daripada dosa atau balik kepada fitrah, tak ada dosa macam budak-budak. Sebab tu dalam hadis yang kata, dari hadis yang lain kata, at-taibu, katanya apa benda ni, ulama, at-taibu an jami'i, at-taibu aniz zunubi kaman waladathu ummuhu. Ulama kata orang yang taubat daripada semua dosanya seperti orang yang dilahirkan oleh mak dia. Maksudnya seperti baby, seperti bayi. Ke mana tu wajah sabah seperti ni? Tak ada dosa. Walau tua sekalipun. Nah. Balik kepada asal, asal Islam belaka. Panggil taubat. Orang kafir masuk Islam panggil taubat kau. Bahasa Islam belaka. Tak. Dia Islam belaka sebab tu anak orang kafir mati kecil, tak balik lagi. Orang panggil mati Islam. Di sisi Allah, kafir di sisi manusia, tanah jarak, tapi dia Islam. Kafir ni dikira setelah dia balik, ditambah beriman dengan Allah dan Rasul, maka dapat nama kafir. Tanang tak kira dua-duanya, tanang. Tak. Abu Lahab tanam Mekah. Bukan Kuala Lumpur. Mana Abu Lahab. Dua-duanya duduk dalam patak raka. Neh. Tidak kira tanang. Neh. Minum arak, dok semayang, berzina, tanang dekat dengan kubur Syekh Ibrahim. Tak jadi apa. Tanang dekat dengan kubur Tok Lang. Tak jadi apa. Dah. Orang yang taat kepada Allah, tanang jerat, masuk surga. Ha? Orang ingat kapi. Tak. Orang tanah kubur kapi. Padahal wajib Allah. Masuk surga. Ya? Dadat mayat. Tanah kubur cuk lang. Balik awal. Tak. Ini arak. Tak kenal Allah. Tak kenal Nabi. Tanah kat tuk pulang mani. Balik awal lah ke. Kembali kepada fitrah asal. Tak ada dosa. Jadi kalau kita taubat, maka lepas pada taubat, kaman la zambalahu, Nabi kata. Seperti orang yang tidak ada dosa. Orang tak ada dosa ni siapa? Budak-budak. Tak ada dosa. Budak-budak ada dosa. Dia balik sekolah, tadi kali jumpa arak setong jatuh pada lori. Dia pakai minum, gaya-gaya dua tiga potong orang, boleh bakin balik rumah. Faham tak? Mau dia kata apa pula anu aku ni masuk atu ke apa. Nah, dak dosa sikit pasal budak-budak. Nah. Tu taubat. Jadi taubat ni bukan berhenti saja buat dosa, tapi mula dah buat benda hak tu, hak molek. Yang dah aku taubat dah, dak curi dah. Duduk rumah dah ni, curi lagi dak dengar dak gi. Orang ni taubat gitu. Taubat ni tinggal jahat, buat hak molek. Tapi taubat. Nah. Meninggalkan sifat mazmumah, lepas tu buat sifat yang dipuji. Bagi taubat. Bukan berhenti saja. Nampak? Kerana bila kita tinggal benda-benda yang lara, kita buat benda-benda yang disuruh syarak, maka amalan kita itulah sebenarnya yang menghapuskan akan amalan-amalan yang tidak baik sebenarnya. Kata innal hasanati yuzhibna sayyiat. Nah, kata Allah dalam Quran, amalan-amalan yang baik itulah yang akan menghanguskan segala amalan-amalan yang itu. Orang yang taubat dipanggil at-taibun atau tawabun, dipanggil at-taibun orang taubat, at-tawabun orang yang sangat suka taubat. Dia makam tinggi ni. Nah. Orang yang sangat taubat ni kerana dia ni takut kepada Allah. Lepas tu dia taubat, dia berasa takut, dia berasa tak sudah. Tak. Dia mari nak taubat. Orang yang tak taubat tak laku. Nah. Sebab itulah dikatakan yaqafu 'ala nafsihi man yatub fa kaifa tara halla man la yatub. Sangat takut kepada dosa dirinya sendiri oleh orang yang telah pun taubat. Maka betapa kamu lihat orang-orang yang tidak taubat langsung. Orang yang taubat pagi petang siang malam takut kepada Allah. Tak? Takut kena azab. Dah berani hal orang nak taubat lah ke mana. Berat nanam. Dah tak ada takut langsung. Para Nabi taubat bukan kerana bersih daripada dosa. Kerana Nabi ni tak buat dosa. Mereka taubat ni nak tambah gilak makan dia. Martabat dia kau tinggi. Macam kita basuh kereta kerana teh ayam, teh lembu, bahan di ring kereta. Atau tak bahan ni tai burung pula. Atau bonek teh ayam. Basuh tu kita basuh kereta. Ada pun raja basuh kereta, bukan ada tai. Pasal tugas dia tiap-tiap hari basuh kereta. Ya, kereta raja pagi basuh, petang basuh, dah naik 6 minggu naik sekali tu be barang bawa ladang pusing balik taruh. Satu guna. Ha. Tapi tiap-tiap hari basuh bonyok poli, basuh bonyok poli. Ada kotor, tak ada kotor. Pasal martabak tinggi. Ha, dia gitu ke? Tak. Bila nak tidur taubat. Lagu mana taubat ni? Aku taubat, aku taubat ni nak tidur dah. Bila kita nak tidur tu kita buat mari dalam mati, aku menyesal buat dosa selama ni. Mari gitulah. Tak, tak wajib pakai serban, tak wajib pakai jubah dah. Dalam duk gluling boleh, dalam duk congok boleh. Mari dalam hati sebelum kita tidur, belum letak pada atas-atas ataupun pada letak dalam atas-atas, aku menyesal buat dosa hari ni, selama ni. Esok ada umur lagi tak mau buat dah. Ha gitu lah. Lepas tu tidur. Serta membanyakkan istighfar, iaitu astaghfirullah paling kurang sekali ataupun yang lebih lagi astaghfirullahalazim. Nak lebih lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, paling kurang sekali sebelum tutup mata. Kalau nak afdal 70 kali. Ya. Kerana Nabi kata ya ayuhanna tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fi yamin wal lailin 70 mara au kama qala. Hey manusia, taubatlah kamu kepada Allah. Maksudnya istighfar minta ampun kepada Tuhan kamu. Kerana aku tahu memang banyak dosa muka macam mu. Muka kita ni lah. Kerana aku, dia kata sehari semalam 70 kali taubat. Nabi. Tak. Dah kita 70 hari dah taubat tadi. Buat nanang. Nampak? Bukan cak ayah, cak romeng tu. Faham? Bangun tidur 10 kali. Lepas mayang subuh 10 kali. Dan lepas atas tikus mayang belang bawa kereta. Pasal nak pergi kerja pula. Nak? Lepas mayang zuhur 10 kali. 30. Lepas asar 10 kali. 40. Lepas maghrib 10 kali. 50. Lepas isyak 10 kali. 60. Nak tidur 10 kali. 70. Eh? 70 kali. 10 kali mengambil masa lebih kurang 45 saat. Ataupun 1 minit. Dadang juga. Dadang 24 jam tahan duit. Nah, tubuh 3 minit lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 10 kali seminit lah. Tak ada seminit. Dadang 24 jam masa tahan duit dadang. Kalau Tuhan beri sehari tu ada 800 jam tak dah? Tak. Dah dah. Pasal apa dalih nak buat? Tak. Pasal hati? Ya. Hati kotor? Buat apa ni? Tak jadi nak buat. Nak. Barang sikit. Eh? Seming boleh buat turun daripada lori. Setialah dua orang ni piku. Satu beg yang seming cak buaya. 50 kilo. 25 kilo apa? 50? Ha, 50. Kira 25. Kau apa kan? Tak tahu. Eh? Kau apa? Eh? 50? Rasa 50. 50? 50? Ha. Dia tahu dia gaji mikro seming. Ha tak? Ha. 50 lah. Eh? Ha. Dah kalau setelah berapa ribu kilo? Berapa tang? Tak? Takkan dua? Kau kurang 20 tang? Nah, dua orang ni buat tabau tebau jalan, bau ombak masuklah kilang. Jauh mana? Nah. Tapi nak setiap 10 kali nak tidur balik awal. Balik awal. Pada apa dah Allah? Pasal jeng kain lah. Hati jeng, tahu? Dah nak buat? Hati gelap. Nah. Dan ingatlah olehmu ketika seperti di dalam kubur seorang-orang tiada sertamu itu melainkan amalmu. Bila kita tidur dia tutup api tu, kita teringat ni kadu aku dalam dalam kubur gini ya, kat gini gelap gubuk. Tak. Ha. Gelap ginilah, tak gini tak ada seorang. Masa ni tak ada benda lain duduk tunggu nak tidur. Macamlah kubur. Tak ada lah dalam kubur melainkan amal kita. Amal molek-molek lah. Amal udur-udur lah. Waktu yang ikut. Nak. Rumah dah ikut rumah. Leh. Rumah yang kita buat tu dari harta macam nak mampu buat ke rumah dah ikut. Gambar rumah dah tunjuk kita kubur. Nah. Kereta dah ikut. Barang kemah tinggal lah ke. Anak-anak sampai kubur ini malik dah lapar kubur. Dah boleh balik mesyuarat. Nah. Ayah bagi kubur anak mesyuarat. Anak ada kerja dah boleh cuti. Bini dah boleh balik bini alahang. Dah boleh naik kereta jalan jauh. Nah. Tanah lah kita suara diri. Nak amal ikut amalan kita. Amalan dunia ni, hak dalam dunia ni. Nak amalan kita ngaji, amal ngaji ikut benda kita buat dalam dunia. Saya masing lah. Ada yang berani ngaji, ada yang berani dengar, ada yang berani semayang, ada yang berani baca Quran. Nak ada yang suka nega, jual gula. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat tiada kehinggaannya. Kalau amal molek, cerah kubur. Walaupun dalam dunia rumah dia tak masuk meta kerana tidak mampu. Tak mampu nak masuk meta. Masuk meta 4-500 lah ni. Tak? Ha. Nak masuk meta tu dah masuk tiang. Kalau ada tiang jauh sikit, masuk tiang pula, Allah parok. Nah. Ha. Gelap gugur rumah bapa pelita ayam, tapi cerah. Kubur dia cerah. Macam potluck stadium. Dalam kubur. Ambil dana lapu, amalan baca Quran. Baca Quran. Nah. Ha. Baca Quran sedekah, baca Quran sedekah, cerah kubur. Nah. Ha. Kabur orang itu lapu dalam kubur, sedekah dan baca Quran. Suka berderma. Suka WBT ke orang, tengok orang susah WBT, tengok orang miskin WBT. Tak, tak bunyi wanya. Dalam hati ingat, mudah-mudahan Tuhan ambil cerah kubur aku bila-bila. Nah, jadi gitu. Ha. Kalau rumah kita banyak lapu, tetapi amalan tak ada gelak gubuk kau. Banyak lapu. Ya. Yeah. Tengok kan masa orang buat rumah kan. Oh, asal projek tu ada 15 hutik eh, macam tu. Ruang ni tambah lagi. Jadi 30 hutik. 30 hutik apa sah? Nak. Lapu daripada lapu panjang biasa tak mau nak kekok ni. Lapu kekok, lapu ada bunga, ada sarang dah pulak. Siaplah pasang wiring ni. Mari tuan ni kata, "Dah ni buat apa? Kan ni kita teroboh depan ni kan, sir." Boh pula tarik wayang. Depan tu kena boh je. Pasal nak masuk kereta, nak jenguk kot jikat malam-malam takut ada ayam tu apa naik atas kereta. Faham? Ha. Tapi tak beramal. Orang pergi surat, dia pergi patah balik awal. Gelak gugur kubur. Nah. Orang semayang, dia tebuah bulu ayam. Main badminton. Ha, nak jadi Rudy Hartono. Mana awak buat ni dia? Luar pendek. Tak. Siapa tak pergi ke Mekah, pergi ke Mekah. Orang pergi surah, tak pergi surah. Dia panggil Haji Wafak. Tak tak? Orang Haji Mabrur ni, Datuk kita pergi Mekah balik, ada rasa nak pergi rumah Allah lah. Nak mengimarah, menghidupkan seluruh peramah rumah Allah. Tanda Haji diterima tu. Ha, jadi tanda ni. Balik Mekah 3 kali, tak pergi surah. Dan jika ada amal tu baik, maka kau dapat nikmat tiada kehinggaannya. Ada yang Allah Ta'ala beri nikmat di dalam kubur sampai seluas mata memandang. Cerahnya kubur yang luas. Dan jika ada amalmu itu jahat, maka dapat seksa yang amat sakit. Kalau amal jahat, dapat seksa. Mesti dapat seksa. Dalam kubur dapat dah. Kerana kubur ni permulaan persinggahan menuju ke alam kiamat. Transit pertama kena singgah, iaitu alam kubur. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, 2 kali singgah. Yang pertama ke Mamak, yang kedua Temeluh. Nah, kalau naik bas. Maka nak pergi ke alam kiamat, pertama singgah alam barzakh, yang kedua padang mahsyar. Barulah sampai ke destinasi anda, syurga ataupun neraka. Nah, 4 singgah. Tak boleh, kita tak pergi alam barzah, nak pergi direct tak boleh. Nak potong trik tak boleh. Nak pakai kapal terbang tak mau lalu kok kubur. Nak nak masuk surga tu. Tak boleh. Ya. Kata Sayyidina Uthman, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu tempat singgah yang mula-mula sekali daripada beberapa tempat singgah ke alam akhirat. Nah. Faman najah fihi fama ba'dahu aitaru minhu wa man lam yanju fihi fama ba'dahu ashaddu minhu. Barang siapa yang selamat dengan segala soalan-soalan dalam kubur, maka selepas alam kubur rengang baginya. Barang siapa yang tidak selamat dah, tidak boleh jawab dah di alam kubur, maka lepas pada tu lebih berat baginya, lebih payah. Nah. Seperti firman Allah Taala di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mitsqala dzarrah khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara." Artinya barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut kecil, nescaya didapatnya seorang kebajikan. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan setimbang, setimbangnya seberat semut kecil, nescaya didapatnya seorang kejahatan. Yang ini didapatnya di dalam kuburnya dan dalam akhirat. Dia nampak. Dan disebut di dalam hadis bahawa mula-mula nampak azab ataupun nikmat ketika hendak keluar yang ini. Masa tu tengah memandang, Tuhan tunjuk dah. Dalam kubur kat gimun gini keadaan. Dalam kubur kat gimun nikmat macam ni. Ini sahih berita ni daripada hadis-hadis. Neh, mula-mula sekali nampak, dekat nak mati. Ketika tu orang duduk sebelah tak dengar dah. Neh, orang sebelah kata, gitu gini tak dengar dah. Neh, bila nampak tu, cabut nyawa. Dalam keadaan belalak mata dan sebagainya. Masa tu orang sebelah kata, ngucak dah, ngucak dah. Tak dia apa dah. Nampak? Last kopek tu. Masa tu. Sebab bila tunjuk sekejap, habis lagi. Nak? Kita nampak lah mudahnya. Mudahnya cik ambil. Kejap je. Ha. Habis lalu. Mudah lah. Ramai mudah. Nampak mudah kau tengok boleh kata belaka. Orang yang tukar rasa, tak? Rasulullah SAW tanya Nabi Ibrahim AS ketika Isra' Mi'raj berjumpa dengan roh Nabi Ibrahim AS, "Ya Ibrahim Khalilullah, wahai Ibrahim kekasih Allah." Ibrahim ni Tuhan kata kekasih aku. Nabi Ibrahim kekasih Allah, fahamlah kekasih Allah. "Mu yang Tuhan paling kasih," kata Nabi Muhammad. "Aku nak tanya masa cabut roh, masa mu keluar nyamu, mu kata lagu mana kau? Pasal mu Tuhan paling kasih." Jawab Nabi Ibrahim Khalilullah, "Seperti kekabu yang basah diletakkan pada batang yang berduri, kemudian dilubuk kabu itu dengan batang berduri itu." Tak? Kita ambil kabu basah, kita peletak di batang duri, kita lubuk sosang. Lekatlah kapah kabu tu di duri berketak-ketak. Begitulah keadaan senjoh roh masa cabut, rasa macam cabut habis daging-daging. Nah. Tu Nabi Ibrahim. Ha. Ha. Kekasih Allah dah muka kita bentung kali. Mana tau? Botok cing muka kita. Muka jahat. Nah, dosa banyak. Jadi faman ya'mal mitsqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa buat amal walaupun sedikit setimbang semut. Zarah ni maknanya kata ulama sekarang atom. Ni clear. Nah, halus nak kalau timbang tak boleh, semut kecil. Ha? Zarah semut kecil atau benda yang sangat halus. Katakan sikit sangat dia amalan baiknya. Sikit je. Nah. Bukan bersorang dia tengok dek cicak perlu tahu takut orang bijak. Itu saja. Jangan lepung dek cicak. Dia jalan tengok dek cicak kat surau, kat tangga surau dia pun ambil dek cicak tahu tamu jalan duduk orang bijak. Kecek ha amalan dia. Nampak juga yarah ni mana dia akan lihat dalam buku amalan. Ada. Nah. Dewi 50 sen je. Nah, pasal dia tak mampu. Bila 5% derma, bukan banyak ingat. Nampak juga 5% tulis dalam buku amalan. Nah, pasal ikhlas ada. Dan kalau dah ikhlas 5 juta tak boleh keteng. Nah, derma 5 juta tulis di di benda. Cek tu lah. Ha? Ha, replika cek. Dia mula-mula dia nak buat cek je cek. Asal cek satu eh. Tapi bila satu TV3 ambil tak nampak. Mana tau, pukul gambar tak nampak. Dia pun buat replika besar. So gitu cek. Eh, tengok lah TV. Nanti tak besar. Eh, ha, nampak situ 5 juta derma anak yatim. Tak? Ha. Masa pegang tu, dia buat molek sikit. Dia nampak 5 juta. Jangan tutup ke tangan. Ha, ha, lini seorang. Tak? Dia main replika ni budak-budak. Mana tau? Mainan ni panggil. Tak lah, kuat tu mainan ni. Kau sungguh cek je. Duduk lah kau cek. Hak tu kalau tiku lagi di bank, kalau tu nak tu. Bank kata tambah tu nak hak tu surat tu cek. Dan ni replika besar tak? Tak ada ni budak-budak cek. Tapi nak lah aku ni. Tangan kanan yang memberi tangan kiri tak sedar. Dah kalau pakai replika, nampak? Tu biasa kita dengar. Ha? Acara menyerah derma ditangguhkan kerana jurugambar belum tiba. Tak ada. Tak ada waktu. Tak ada waktu. Tak ada waktu. Tak. Kita pun ikut-ikut kau. Tak. Ikut-ikut juga. Wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan mithqala dzarrah seberat semut, apa dia syarrah kejahatan yarah, dia akan lihat. Ha, dia akan lihat. Asal yarahu baca gitu. Tak. Ha, tapi dia duduk tepat jawab bagi mang-mang tu mang syartiyah. Kalau orang ngaji nahwu, jawabnya kena jazam. Kenapa? Maka buanglah adik jadi yarah jadi gitu. Nah. Maka kalau mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala Quran, hadis Nabi dan sebagainya, berat lagi ya. Kalau besar semuknya buat amal jahat, nampak dah. Dan bila ada diambil kira di hari kiamat, boleh menyebabkan seseorang itu kena seksa dengan sebab besar semuknya buat jahat. Tak. Dah kalau sendir Nabi, hina Nabi, tolak Quran, tolak hadis. Tak. Ha, wak main tu ulama, nganyi tu ulama. Tak. Berat nanang tu. Orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar, perkara-perkara besar, maksiat-maksiat besar, lagi pula tidak terlepas. Orang ngajar iwak nganjing, baca ayat ni iwak lebih kurang. Orang kata tak boleh buat begini, haram, eh, kita akan tetap teruskan juga. Macam-macam. Tak, kalau jenis belakang. Balasan ni kat gigi. Dia akan dibalas di dalam api neraka. Sesuai dengan amalan-amalan yang telah dikerjakan di dalam dunia. Dan sunat hendaklah kau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi dan ceret tempat air semayang. Ia ni kita bersih mulut. Sama dengan kayu sugi, dengan buruh gigi, dengan apa, gonyoh gigi nak tidur. Ataupun kau mahu adalah benda yang boleh membersihkan mulut. Listering ke apa ke jenis bersih mulut. Dia panggil perbuatan tu disuruh oleh syarak. Tidak mesti kayu sugi. Tapi kayu sugi ni kata ulama akhbar daripada benda-benda lain. Kerana dia ada fadilat tertentu. Tapi kalau kita beruh dengan beruh Colgate tu, dia panggil bersugi juga pada syarak. Kerana maksud sugi membersihkan mulut. Tak? Ha? Membersihkan mulut. Maka boleh dengan beruh gigi. Boleh dengan kayu sugi. Boleh dengan komor, dengan listering, apa boleh. Dah? Ha, cuma yang paling akhbar ialah dengan kayu tu. Pasal apa? Pasal orang salam pakai kayu tu. Bila Nabi pakai, mesti hak terbaik. Nah, ha, ni dia. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atau bangun pada tengah malam kerana berbuat sembahyang tahajud, atau kerana bangun dulu daripada waktu subuh supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Bila kita nak tidur, niat dalam hati kita. Eh? Mana litah dah. Niat ni bukan macam niat semayang. Biar litah dalam hati nak bangun tengah malam. Ataupun litah dalam hati nak bangun awal. supaya dapat solat subuh awal. Tak apa dah. Bukan macam sahaja aku niat nak bangun tengah malam kan itu. Nah, dah lintas dalam hati masih nak tidur, nak bangun tengah malam. Tak. Dan benda ni mudahlah. Nak bangun tengah malam ni kerana sesuai dengan keadaan sekarang. Tak. Demam piala dunia. Mana memang habis bangun tengah malam betul. Tak. Oh, dah semayang garik pun tajuk ni. Tajuk ni bangun malam. Bangun malam bukan semayang, tengok bola. Tengok bola bangun tengah malam. Tak. Tok imam depan kali. Tok imam. Eh. Tok imam, ustaz, habis. Nampak? Demam bola belaka. Jabur jamah tu pun tak panas macam ni. Tak. Suhu tak naik tapi demam bola. Tak. Lepas tak ada orang atas jalan raya. Nah. Semalam sunyi malam tengah jalan. Sebab apa kurang kat orang malam ni? Nah, rupa Brazil bermain. Nah. Power kat dia. Nah. Ada belaka tua pemuda. Ada belaka nak aguan ni. Tak barang orang minyak ramai. Nah, di malam dia tua cawangan. Nah, kat sini Afrika. Ha. Niat bangun tengah malam. Tiba-tiba kita niat nak bangun tengah malam, tak bangun boleh pahala. Ha, boleh pahala. Orang yang amat tajuk, tiba-tiba satu malam tu tak kejut, maka dia boleh qada pada pagi. Orang yang tak rajin amat tajuk, lepas tu tak kejut dah boleh qada. Nah tak. Ha, dia untuk orang yang wirid, orang yang buat sama. Tiba-tiba tak kejut, dia buat siang hari pukul 8 pukul 9. Pahala macam buat tengah malam. Pasal letih tak kejut. Syarat wirid. Wirid ni benda yang diamalkan semua. Boleh? Orang yang jenis tak boleh bangun malam ialah orang yang penyakit hatinya terkunci atau hatinya tertutup atau hatinya terbalik. Boleh? Hati terkunci. Kata ulama-ulama, "Iza lam taqwa 'ala qiyamil lail fa'lam annaka makbulun qad kabbalatka khati'atuka." Ketahui olehmu barang siapa yang tidak, apabila engkau tidak kuat, tidak ada kekuatan bangun pada tengah malam, maka hendaklah kamu ketahui hati kamu terkunci. Hati kamu telah ditimbus oleh dosa dan kesalahanmu sendiri. Banyaknya dosa, tidak taubat, tak boleh bangun malam. Neh, banyak salah ni. Banyak kesalahan. Neh. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali mana ni? Imam Ghazali yang ku cari-cari. Rak'atani fi jawfil laili kanzani min kunudil birri. Bermula dua rakaat dalam tengah malam itu, iaitu dua perbandaraan daripada perbandaraan kebajikan dalam syurga. Maka perbanyakkan olehmu perbandaraan itu akan bekalmu pada hari akhirat. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbandaraan dunia ketika engkau mati. Dia kata dua rakaat saja, kata Imam Ghazali, dalam mudah amal tengah malam macam dua harta akhirat mendapat, dua harta syurga. Dua rakaat saja. Dah sama nyoa kita telah constable, telah cak ITE. Dua rakaat dah tengah malam. Nah, bangun, ambil semayang dua rakaat. Nah, mayang, baca doa lebih kurang, jumpa mula atas katil. Tak apa dah, boleh jadi wali je. Kalau akhir zaman. Nah, tak perlu ratu-ratu rakaat. Nah. Maryam Jamilah Al-Marhumah. Nah. Beratu-ratu rakaat sembahyang tahajud. Dia bangun pada pukul 3 tak tidur sampai subuh. Tahu Maryam Jamilah. Nah, kenal tak? Orang Yahudi, perempuan Yahudi masuk Islam. Baru meninggal dunia beberapa tahun. Perempuan Yahudi masuk Islam, menjadi pengarang buku-buku Islam yang terkenal, pendakwah yang terkenal. Orang perempuan Maryam Jamilah. Ambil nama Maryam Jamilah. Maryam yang cantik. Asal Yahudi, masuk Islam. Tak, ketika Umar telah lanjut beratus-ratus rakaat, dia belum masuk Rabi'atul Adawiyah. Maryam Jamilah. Ha. Kita masuk Islam bila? Dari kecil masuk Islam. Tak bangun tahajud. Tak. Ya, kelah-kelah maha belaka tu. Dah, kelah-kelah tahajud, kelah maha. Kelah agama maha. Dia banyak kelah. Mata dia ada kelah, ada dewang, ada star. Tak. Ha, ada kelah maknanya 50 ribu suting, 15 ribu suting, 1000 suting, 10 tisria. Ha, kelah kita tu. Bakal cua atal-atal pilih ke pakal-pakal-pakal pilih. Mahal tak? Ha. Perbanyakkanlah harta kita di dalam syurga dengan bangun malam, dengan semayang tajud, dengan mengaji. Mengaji ni tarekat lah ni. Tarekat ni jalan, jalan kepada Allah. Ada orang yang dia berjalan kepada Allah dengan banyak dengar. Walau dia alih sekalipun dia pergi dengar juga sebagai tarekat ni. Nampak? Jadi wirid dia. Ada orang, tok guru orang. Dia pergi mengaji ni. Dia duduk. Padahal mengajar budak-budak. Dia tuan guru. Ha, ni kata. Jadi wirid dia. Nah. Jadi tarekat, jadi jalan dia dengan ku jalan tu. Dia banyak jalan. Siapa pada Allah orang ini dengan banyak baca Quran, orang ini banyak puasa sunat, orang ini banyak tahajud, orang ini banyak istighfar, orang ini banyak mengaji. Orang ini banyak berdakwah, orang ini banyak berderma, banyak jalan. Nah. Ha. Semua ni salik belaka. Salikin belaka orang berjalan. Mereka ikhlas belaka. Ha. Semua berharap Allah Taala terima dan beri ganjaran di akhirat. Nah. Kerana yang boleh tolong kita lepas pada kita mati jelas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam dalam dunia memang Allah Taala juga, tetapi ramai yang tak nampak Allah Taala yang tolong dia. Duk nampak manusia yang tolong dia. Tapi bila menutup mata, roh keluar daripada jasad, barulah dia nampak dengan ilmu yakin, dengan hakul yakin Allah jua yang boleh menolong. Nah. Nabi Yusuf alaihi salam berkata di dalam penjara, dia kata anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah Tuhanku. Wahai Allah, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wa tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Matikanlah aku dalam keadaan tunduk kepada hukummu. Dan hukum jumpakanlah aku dengan orang-orang yang baik-baik di dalam syurga. Ini sabda Nabi Yusuf alaihi salam. Nah. Kerana manusia kilamah ni dinampak manusia makhluklah yang boleh tolong dia, yang boleh jaga keselamatan dia, yang boleh kawal diri dia, dinampak makhluk. Dia nampak Allah Taala. Orang yang jauh daripada Allah, hijab daripada Allah. Walau semayang tunggak-tunggik lima waktu tak nampak juga Allah Taala sebagai pelindung. Dia tetap nampak manusia sebagai pelindung. Maka jawab Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Mung sajalah pelindung aku di dalam dunia dan akhirat. Nabi tak mau mati dalam keadaan tak ikut Islam. Nah. Piramli bangun semula daripada mati, kata nak mati dalam iman. Mana? Nabi Yusuf pun berdoa, wa tawaffani muslima. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Nah, mana Islam ni matilah dalam keadaan aku terima belaka segala hukum. Umat Islam akhir zaman ni ramai tak terima hukum Quran. Dipertikaikan hukum faraid. Nah, macam-macam hukum, hukum qisas, ta'zir, hudud dan sebagainya. Macam mana dia mengaku beragama Islam? Islam mana terima belaka bulat-bulat apa yang datang dalam Quran, dalam hadis. Tanpa takwil, tanpa iktiraf, tak boleh kuari, terima belaka. Nampak? Dan buat sekadar kemampuan. Terima belaka. Nah. Ni terima tak dah. Tak kata nak buat ni, terima tu tak dah. Terima ni iman lagi. Buat ni Islam. Nah. Dah tak terima dah. Dia takwil pula hukum ni, dah dia buat gini, bahaya ini, hukum gini tak sesuai. Nah. Kan dia buat interview kan di dalam television, Tak. Apa pandangan saudara tentang hukum kisos? Oh, bagi saya, saya rasa kurang sesuai lah. Patutnya juga cara dia kata kepala pacak. Sebab tani lah kalau tahu kali. Dah. Kita orang Islam, ayah kita orang Islam, mak pak kita orang Islam, atuk nenek kita orang mati lah Islam belaka dah. Maka kita tak maulah tolak Islam, kita terima Islam. Kerana perintah Allah Ta'ala ni kalau suruh sembelih anak wajib kena sembelih. Sebagaimana Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tak kata, ha, guna pula berat hari ni tuan tak dia kurang sikit. Tak sesuai ni, saya kasih anak saya ni. Anak seorang ni, comel ni. Tak boleh ke? Tak buat? Tak ada. Dengar kata Tuhan suruh sembelih anak, berlari dapur pergi ambil pisau. Bukan ambil saja pisau, aku pula kapal tajam supaya terah mati anak kerana Tuhan suruh sembelih anak. Itu banyak takwil. Bukan suruh sembelih anak, suruh mari curai. Tak boleh begitu. Bini anak tu isyam, bini alohang, bini takut rumah ada katok kat pintu dapur, macam-macam. Nah, banyak hal. Bukan suruh sembelih anak. Nak. Kalau kita ambil katok sumbak lah kain. Nah. Jadi macam-macam ada. Nak. Nak buat alasan. Mati lagi surah. Nah, mati lagi surah lagi. Surah duduklah katok. Baru nak mari surah mati. Nak. Mati baru mari. Dah dengar masih mati dah. Orang ngajar surah. Tak dengar. Tak. Barang mana. Nak. Baru mari. Dahlah sekali mari duduk depan pulak jadi Tok Imam. Depan pada Tok Imam dia duduk. Lah patok. Orang diri dia tidur. Something. Tak. Balik awal lah. Dan baca olehmu pada ketika hendak tidur itu. Bismika Rabbi wa ba'tu jambi wa bismika arfa'hu fa'fili zambi. Bacaan. Dah ingat beli buku. Sekarang ada buku-buku bacaan doa-doa nak tidur, doa bangun tidur, orang yang serekat ada. Tak? Bukan payuh sangat. Neh? Dia ni mudah belaka dah ada CD, ada kaset. Nak tambah ke? Ini ada jual kan buku panduan doa, terjemahan doa. Siang dan malam. Harganya RM1.50. Ada hak Romi, ada hak Jawi pula tak. Ada terjemah pula. Tak? Baca. Potostek bubur di kepala katil. Doa nak tidur. Kali nak tidur tengok. Masuk sebulan, buang potostek ada lah. Ingat dah lah. Dah mula-mula dah ingat lagi, baca lu. Doa masuk tandas pun luar tandas. Tak, tepek situ potostek, tepek. Tulis dengan tangan. Lama-lama, tak ayah lah. Ingat dah. Nah, gitu kita. Nah. Ni kita dah ingat. Benda-benda remeh-temeh dah ingat. Doa tidur dah ingat. Doa nak tidur dah ingat. Nah. Doa buka puasa dah ingat. Nampak? Doa buka puasa. Kata doa buka puasa kali. Nampak kuat nak takbir ni. Mana? Doa buka puasa kali. Eh, mudah je doa buka puasa. Allahumma jannibni syaitan. Tu doa jimak pada. Tak nak buat ni. Kira nak jimak saja. Tak ada kerja lain. Bismika dengan nama Tuhan kamu. Nah, tulis. Boleh kepala katik. Dengan nama kamu, wahai Allah, Rabbi Tuhanku. Wabak tu jambi, aku letak belakang aku. Nak letak belakang, nak baca. Nah, hanya kata Allah Ta'ala beri perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimah-kalimah yang maha mulia, yang sangat sempurna. Kalimah-kalimah yang suci. Nah, bacaan agama lain semua bohong belakang. Bacaan agama Buddha. Agama Buddha kuat dia baca. Dia banyak wirik-wirik dia. Dah. Orang Buddha kuat baca. Kalau kita pergi di Tupak, dia ada pondok. Ada pondok kat dia. Pesantren Buddha. Tak? Dekat tokoh nak tidur. Dah. Betul tak? Tokoh tu tidur. Pasal lengoh tidur. Mana tak? Mia baru buat di Batu Kes ni. Baru tiga lagi cacang ni. Lama-lama tidur. Jadi dalam tu dia buat abu mayat. Nah, keliling tu dia ada tempat semayang, tepi tu ada pondok. Cetek, cetek, cetek, cetek. Kita boleh masuk, boleh tengok. Hidup kenapa? Kita dia. Pala watak kau. Cuma budak-budak ni dia akan terbang. Ni pala watak tak ada seni. Nah, ha, mana kuat dia, dia percaya, dia baca kitab. Dia baca duduk dengan apa? Musalli dia lah. Nah. Ha. Padahal batil belaka. Lebong belaka tau. Ha. Tapi dah dia imam dia kuat. Kita hak tu. Hmm. Tak kuat, tak percaya. Nah. Ha. Orang si yo, sebelum makan nasi wajib baca satu juzuk kitab ni. Hak lebar lah. Hak pasik dok lah. Nah, hak lebar. Dalam agama si. Sebelum masuk makanan ke mulut, sebelum naik matahari, mesti habis satu juzuk bacaan kitab dia. Nah, beramal kuat dia. Hindu, oh, Hindu tu. Surah cerah lanjut. Nampak? Ha, duduk dalam room. Wali surah duduk di batu kek. Nah, dia pun baca kitab dia kok. Beramal. Nah, dia percaya. Padahal semua amalan-amalan tu taruh lagi. Amalan kita ni betul belaka daripada Nabi. Wirid nak tidur, wirid tu wirid. Semua hak betul belaka. Hak betul kamu buat. Nah, dia hak lepas buat. Nah. Dengan namamu wahai Tuhanku, aku letak belakangku di atas kaki. Kau anda lah. Nah. Wa bismika arfa'hu, dan dengan nama kau juga aku akan angkat belakangku. Nah. Nanti aku tak tidur bangun ni dengan namamu. Kita kata berkat. Nah. Batu dengan nama Allah. Kalau kita sebut satu nama Allah, lima takut. Ha. Tak percaya lah. Takbir. Kuat. Allahu Akbar. Bila kita jumpa ngerima dalam hutan. Dari nak pergi dah. Ha? Banyak lagi depan rima belang. Faham? Tak percaya lah. Jangan rima dalam zoo. Memang lah zoo tak ada takbir ya. Faham tak? Tanya pun tak kata aku tu. Dia rima dalam zoo. Nah, boleh buat pukul gambar. Rima dia. Kali kita jerepok. Masa tu, tu kena tengok kelebihan makhluk. Besar tak besar makhluk. Cik kita panggil nama orang kita duduk besar, duduk sohor, duduk besar sohor sangat. Siapa dia? Faham? Kita jumpa ngerima, kita sebut nama orang kita duduk sohor sangat. Kita duduk minyak sangat. Kita minyak sangat Siti Nurhaliza. Ah, kita kata depan orang Siti Nurhaliza. Habis lucu bang. Ha. Minyak siapa lagi? Undertaker. Wow, dia bago. Faham tak? Sebutlah nama siapa. JKK. Wow, hati lucu. Faham tak? Tapi Allahu Akbar lari iman. Natang takut. Pasal natang ni adalah makhluk Allah. Maka dia kena tuang dia. Tak? Tak percaya? Teh. Tak? Tapi jangan minta. Minta kau jumpa iman nak takbir ke ni. Jangan minta. Tak? Dia betul lah. Ha. Orang lain tak ajar apa. Sebut ha, nama apa pun. Ketua pengaruh ni bapak. Bapak ni tak ajar apa. Nampak? Nah, jumpa rima, jumpa nah, singa, rima kumbang, rima kau. Kita sebut nama. Nah, kita sebut nama boh kita. Nampak? Ha. Umpama nak boh kita nama apa? Nama ha? Kan gerih-gerih hak mak je orang. Ha. Kacah hak mak je. Ha. Ha. Buah nama apa? Nama nama apa? Nama Syarif. Nama apa benda Ramli nama. Tak. Ha. Tuan besar Ramli kata depan Iman. Iman kata benda bodoh. Takut apa? Ha. Sebab semua ni di bawah kerajaan Allah. Sebut nama Allah. Takut. Kalau jumpa Persik, tolong putus rangkap. Tak. Nabi kata-kata gua ni. Al-anuka bilaknatillahi salasa. Al-anuka bilaknatillahi. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. Tiga kali sebut. Bila jumpa dengan atu, dengan jakung, dengan atu kopek, Dracula, Laswi. Ha. Nampak nak pergi kuat ni tau. Bapak ni duduk tunggu depan ni. Kita dah boleh nak start motor dah. Bahawa zaman dulu punya jin. Kau jaga kapung. Nak? Ha. Kak kaki suka tu jahat tu. Ha. Kira nak kena saja. Ha. Kita jadi masa. Tak. Ha. Tak tekan tengok jahat. Kita dah ada apa-apa. Ha. dan baca olehmu wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'udhihi min syarri ni amin ya rabbal alamin. Ini pengumuman kuliah maghrib Rabu malam kami surau ini 21 hari bulan 6. Lusa lah. Ustaz Mustafa Kamal dah. Ustaz Mustafa Kamal. Lepas tu minggu depan ni hari Senin 26 kita cuti lah. Kita ada jemputan di kuliah maghrib di surau Terbakang Bukit Payung. Dekat lah eh Bukit Payung. Dah sabi lah pasal surau kecil. Tengok kabur muat 15 orang. Surau dia kecil. Tengok kabur 15 orang yang muat. Tak? Tak jadi lah. Patut minggu depan ni cuti sekali lagi tu awal bulan. Kita cuti. Lepas tu kita direct lah. Dah cuti dah. Minggu depan tak ada lah. Sini. Dua kali tu. Minggu depan surau Terbakang. Minggu depan sekali Ginung. Kuliah bulanan. Awal bulan tau. Iaitu di 3,000 lang di Pinang Merah. Jadi 2 minggu tak ada kan. 2 minggu. Pinang buku saya dia. Tak cuba cari. Kat mana? Kata pengarah rahimahullah ta'ala, ada hikayat yang lain bahawa seorang wanita meninggal tiba-tiba diimpikan oleh seorang yang kenal kepadanya bahawa ia duduk dia di ranjang yang di bawahnya terdapat banyak bejana-bejana daripada nur cahaya yang tertutup. Maka ditanya apakah bejana itu, jawabnya hilang hadiah daripada bapaknya anak-anak semalam. Kemudian setelah bangun ia segera pergi ke rumah bekas suaminya dan menceritakan impiannya itu. Maka sejak semalam saya baca surah dari Quran dan aku hadiahkan padanya pada bekas isteriku. Dia kata sini dikayatkan oleh salafus salih. Orang dulu-dulu dia cerita dia pernah bermimpi. Dia berjumpa dengan seorang perempuan yang baru meninggal dunia. Perempuan yang meninggal dunia ditengok dalam mimpi duduk di atas satu tempat lah. Ranjang ni sepat-sepat duduk. Macam gerai lah. Dan di bawah gerai tu penuh dengan cahaya berkelik-kelik. Banyak cahaya. Terang benderang. Maka tanya laki-laki yang mimpi, hey perempuan, apa yang cahaya banyak ni? Dia kata, suami aku ngaji Quran semalam, hadiah aku. Nah, katanya mayat ni. Esokkan mimpi ni dia pergi rumah suami ni. Benda membuat siapa hadiah begitu bercerah boleh pada bini mu dalam kubur. Dia jawab, semalam saya baca surah dari Quran, saya hadiah. Nah. Jadi kita ulang sama dah, masalah hadiah bacaan Al-Quran kepada orang yang telah mati ini harus dengan ittifaq ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Faham tak? Ini ittifaq ulama. Kerana banyak suara-suara mutaakhirin ini dia kata tak sampai lah pula. Sedangkan ulama-ulama dalam kitab-kitab yang muktabar, kitab Sofok, kitab Majmu', kitab Nihayah, kitab Tuhfah Ibn Hajar, fatwa daripada Mufti Al-Azhar, fatwa Syekhul Al-Azhar, fatwa Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, fatwa daripada Dr. Wahbah Zuhairi, mengatakan kalau kita baca ayat Quran atau istighfar atau zikir atau umpamanya bacaan-bacaan, kemudian kita hadiahkan kepada orang yang telah mati, sampai pahalanya kepada orang yang mati dan boleh memberi manfaat kepada orang yang telah mati dengan izin daripada Allah. Jadi tak usah ragu dalam bab ni. Dan ini banyak diterhakis amalan-amalan yang dibolehkan tetapi disangka bid'ah dan sebagainya. Dia ada juga benda hak bid'ah, bid'ah sungguh. Ada benda yang bukan bida'ah memberi manfaat. Ada benda yang tidak memberi manfaat. Seperti jiru kubur. Jiru kubur tak beri manfaat. Jiru haid. Dia nak baca Quran, istighfar tu beri manfaat. Jiru ni masih ketika tanam je. Tak beri debu. Tak beri gali di binatang nak suruh kemah tanah. Atau jiru untuk menyuburkan pokok-pokok kecil yang kita tanam supaya bertasbih dan mengambil manfaat daripada berkat tasbih tersebut oleh mayat. Kalau semata-mata jiru untuk sejuk mayat, ini adalah amalan khurafat. Itu bida'ah tu. Ada pun baca Quran bukan bida'ah. Ini telah difatwakan oleh keempat-empat ulama, empat mazhab di dalam kitab dahulu dan kitab sekarang. Dan ini kau kurang. Kau pergi kubur kuranglah. Kau kurang makmum. Padahal ini sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ketika akhir hayat beliau pergi ke kubur Nabi 100 kali sehari. Dekatlah. Sehari 100 kali. Cakap kubur Nabi. Tubik cakap lewat orang-orang kubur Nabi pula. Kasih ni ke Nabi. Dah. Kita kangkang bola. Kangkang bola. Bola mu. Tidur bola, makan bola. Nah, bangun bola. Bacalah mana-mana ayat Quran. Dah. Dan hadiahkan kepada orang yang telah mati. Itu nenek moyang kita. Dah. Seorang mayat memperoleh ampunan Allah. Seorang guru mimpi bertemu dengan Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri ni tabi'in. Seorang mujtahid. Orang yang alim dalam ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu fiqh. Dan seorang yang terkenal di dalam tarikat tasawuf. Sufyanus Tsauri. Dia seorang imam macam Imam Syafi'i. Tak? Lalu tanya kepadanya, bagaimana anda menghadapi maut? Orang mimpi jumpa dengan Sufyanus Tsauri. Orang besar. Orang mimpi, dalam mimpi itu jumpa Sufyan, Imam Sufyan. Orang tanya dia, macam mana masih mula mati hari itu? Jawabnya, ada pun soal mati, maka jangan anda tanya bagaimana ngeri dan berat. Masa nak mati, saya tanyalah berat nana, berat nana. Allahu Rabbi. Sufyanus Tsauri dia kata ngeri masa nak mati. Nah. Orang yang sentiasa basah janggutnya dengan air wuduk, Sufyanus Tsauri. Nah. Kita mana kenal Sufyanus Tsauri? Bukan dalam bidang kita. Kita bidang dunia. Nah. Faham? Kenalah. Siapa kau? Ronaldo kenal, Ronaldo. Habis orang kenal. Tok Bilal kenal. Ronaldo kena lewat gua ni. Tanya Tok Imam Masjid, Sufyanus Tsauri tahun berapa? Dia tak silap belum Jepung. Tak ada kemuliaan dan nah. Nah. Pasal kita tak cara. Tak, patut kita ni mahir dalam bab agama. Tak mahir dalam bab dunia. Ya gitu. Nah. Apakah amal yang sangat berguna? Jawabnya, tiap-tiap amal soleh baik itu guna berapa? Berarti kita jangan berasa besar dengan amalan kita yang orang lain tak buat. Kerana bagi orang lain ada amalan yang besar juga, mungkin lebih besar daripada kita. Kita berasa kita hebat dengan puasa Senin kami, orang lain makan hari Senin kami, kita berasa lebih pada orang tu. Pada orang tu tak tidur malam baca Quran tengah malam. Dia ada bidang masing-masing. Dia ada benda yang telah ditakdirkan jadi mudah bagi dia. Dah? Tetapi saya telah selamat daripada hisab kerana membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kesabaranku ketika kematian puteraku. Sehingga Tuhan berkata padaku, lupakah kamu ketika aku ambil buah hatimu? Lalu kamu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan alhamdulillah. Pergilah dan telah aku ampunkan semua dosa-dosamu dan aku lipat gandakan bagimu hasanahmu, kebajikanmu, dan aku naikkan darjatmu. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kami dan melipat gandakan amal hasanah kami dan menaikkan darjat kami, kata pengarang. Amin. Jadi katanya Sufyanus Tsauri, amalan soleh baik bila kita buatlah, apa jua amalan soleh lagi banyak lagi baik. Cuma aku rasa aku terlepas dari, aku selamat daripada hisab, aku direngankan hisab kerana aku baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ketika Allah Ta'ala matikan putera yang sangat aku kasih, anak dia yang laki-laki dimatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mati anak dia, Sufyanus Tsauri kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah juga akhirnya. Tidak faham, tidak marah kepada Allah, tidak berduka cita. Nah, bahkan dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inilah orang-orang yang mendapat rahmat dan salawat daripada sisi Tuhannya. Orang yang bila ditimpa musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allazina idza asabat hum musibatun qalu inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang-orang yang apabila mengena akan mereka itu oleh satu musibah, satu bencana, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah yang mendapat selawat dan rahmat daripada Allah Tuhan mereka itu. Yani mereka dibalas dengan balasan orang yang istirja, yang sentiasa menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Golongan yang suka kepada istirja ini, golongan yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Bila satu bencana, dia tak ada maki hamu caruk. Tak. Maka kita harap, kata pengarang, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala kita atas segala amalan baik yang telah kita kerjakan. Yang kesembilan, binatang serupa kucing masuk kubur orang yang tak pernah mandi junub. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna mimma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.